Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Fani fidina a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan bab surutis sholat dari kitab Zadul Mustaqni. Dan kita sudah menyelesaikan syarat yang pertama, al-waqt atau dukulul waqt, masuknya waktu sholat. Dipersyaratkan seseorang tatkala mengerjakan sholat harus sudah masuk waktunya. Nah, jika kemudian dijalankan di luar waktu yang telah ditentukan tanpa udzur, maka tidak sah sholatnya, kecuali karena udzur, nisyan, lupa, atau ketiduran, atau dia menjamak dengan sholat setelahnya. Baik, sekarang kita masuk syarat yang kedua dari apa yang beliau sebutkan rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa minha satrul aurah, dan termasuk syarat-syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah, khonifidina azakumullah, al-aurah yang disebut dengan aurat itu apa-apa yang malu seseorang tatkala kelihatan, itulah aurat. Nah, kalau terlihat dari anggota tubuhnya dia merasa malu, baik, itulah aurat. Dan ikhwani fidina azakumullah, tatkala kita berbicara tentang syarat sahnya sholat, fuqaha biasa menyebutkan sitrul aurah, menutup aurat. Tetapi ikhwani fidina azakumullah, penggunaan kata-kata atau bahasa sitrul aurah, menutup aurat dalam masalah syarat sahnya sholat, ini tidak ada, tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah. Tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah. Nah, karena ikhwan ibidina azakumullah, yang terdapat dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, khudu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Khani fidina azakumullah, inilah bahasa yang Allah pergunakan, ahdu zinah, menggunakan perhiasan. Dan menggunakan perhiasan itu posisinya lebih dari sekedar menutup aurat. Nah, lebih dari sekedar menutup aurat. Baik, khani fidina azakumullah, kalau kemudian para fuqaha menggunakan bahasa menutup aurat dalam syarat sahnya sholat, maka harus kita pilah antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Nah, ini jelas berbeda. Harus kita pisahkan aurat di sholat dan aurat di nazar. Aurat yang ada kaitannya dengan dilihat, dipandang. Karena ikhwan fillah azakumullah, perkara-perkara yang itu aurat di luar sholat, bisa jadi dia bukan termasuk aurat tatkala di dalam sholat. Jadi perkara-perkara yang dia itu aurat di luar sholat, bisa jadi dia bukan termasuk aurat tatkala dia sedang sholat. Nah, atau sebaliknya, perkara-perkara yang tatkala dia sholat termasuk aurat yang harus ditutupi, bisa jadi kemudian di luar sholat itu bukan perkara yang harus ditutupi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga kalau kita menggunakan bahasa menutup aurat dalam pembahasan sholat, maka jangan kita bayangkan aurat di luar sholat. Nah, jadi pembahasan kita aurat di dalam sholat. Jadi yang hukumnya berbeda dengan aurat di luar sholat. Ini ikhwan fiddin a'azakumullah. Baik, nanti akan beliau sebutkan tentang perincian mana yang termasuk aurat di dalam sholat. Dan sekali lagi ini tidak berbicara aurat di luar sholat. Nah, kita berbicara aurat tatkala seorang mengerjakan sholat. Baik. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian setiap ke masjid, itu menunjukkan tatkala kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kenakan itu melebihi tatkala kita menutup aurat kita. Nah, jadi punya nilai lebih, nilai tambah dari sekedar menutup aurat. Nah, karena ahdu zina, mengambil dan menggunakan perhiasan. Nah, wa nifidina azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ingka nawasian, jadi seseorang tatkala hanya memiliki satu kain, maka beliau menyatakan kalau memang kainnya itu lebar, kata beliau, baltahih bis, hendaknya dipakai untuk selimutan, pakai untuk badannya. Wa ingka nadayifan, kalau ternyata kainmu yang satu-satunya itu sempit, fattazir bis, semoga gunakan sebagai sarung. Nah, maknanya ikhwan fillah jazakumullah, tatkala seorang itu sholat dan dia hanya memiliki satu kain, yakni sarung. Nah, maka pertama kali dia pakai untuk menutup seluruh tubuhnya. Mungkin dia ikatkan di lehernya. Nah, menutup bagian atas dan bagian bawah. Jadi itu kalau cukup. Kalau kemudian tidak mencukupi, maka cukup hanya dipakai untuk sarungan. Bagian atasnya terbuka. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Kemudian juga Ibn Abdilbar menyebutkan ijma' para ulama, barang siapa yang kemudian sholat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan dia mampu untuk menggunakan pakaian, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik, sehingga sekali lagi tersebutkan, kita memasuki pembahasan sitrul aurah, aurah sholat, bukan aurat kharijus shalah. Baik. Kemudian beliau sebutkan na'am persyaratan dari penutup aurat yang bagaimana yang diperintahkan. Qala rahimahullah. Wa yajibu bima la yasiful basarah. Penutup aurat itu wajib yang apa-apa yang tidak mensifati warna kulit. Nah, jadi tidak boleh kemudian pakaian yang kita pakai itu terlalu tipis sehingga kelihatan kulitnya, warna kulitnya kelihatan jelas. Nah, ini tidak sah. Seseorang sholat baik menggunakan pakaian dari plastik, nah bening, yang tembus pandang. Nah, maka tidak sah sholatnya, meskipun baik sekujur tubuhnya ditutup semuanya, bahkan tidak ada lubang sekalipun yang keluar. Nah, tatkala pakaian yang dia pakai itu tipis dan tembus pandang dan menggambarkan warna kulitnya, maka tidak sah. Nah, pakaian yang dia pakai untuk menutup auratnya di dalam sholat. Baik, Ini ikhwan fillah azakumullah, maka dia bukan termasuk menutupi auratnya karena auratnya masih kelihatan. Nah, karena tipisnya, karena beningnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan dan memberikan tambahan, persyaratan apa saja yang dipersyaratkan bagi penutup aurat. Baik. Bagi penutup aurat ini termasuk mungkin di dalam sholat dan juga di luar sholat. Beliau sebutkan yang pertama sebagaimana disebutkan mu'alif, dipersyaratkan kain yang dipakai untuk penutup auratnya itu tidak tipis sehingga menggambarkan warna kulit. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya ayakuna tahira, suci. Nah, pakaian yang dipakai itu suci. Baik. Kalau kemudian dia menggunakan pakaian yang ada najisnya, dia pakai untuk sholat tidak sah. Kenapa? Karena najis pakaiannya. Nah, Allah sebutkan wasya bagas tahir, maka pakaianmu sucikan. Nah, dan juga ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan baik sahabiah yang pakainya terkena darah haid untuk dikerik, dicuci, baru dipakai untuk salat, menunjukkan termasuk syarat sahnya salat itu pakaian tidak boleh ada najisnya. Nah, baik, ini yang kedua. Suci pakaiannya. Yang ketiga syaratnya ayyakuna mubahan. Mubah, bukan haram. Maaf. Dari sisi baik ainnya, bendanya, pakaiannya itu zatnya baik bukan dari zat yang haram. Nah, bukan dari zat yang haram. Baik. Misal ikhwan fillah azakumullah, kaum laki-laki itu haram hukumnya menggunakan sutra. Nah, menggunakan pakaian dari sutra. Baik. Ini bendanya yang haram ini. Sutranya yang haram. Nah, maka tidak boleh seorang laki-laki tatkala sholat menggunakan pakaian yang pakaiannya terbuat dari sutra, karena itu haram. Haram li'ainihi. Yang kedua, haram liwasfi. Haram karena sifatnya. Nah, kalau tadi zatnya yang haram, sekarang sifatnya haram. Nah, apa misalnya? Baik. Bagi kaum laki-laki itu dilarang untuk isbal. Nah, pakaiannya menutup mata kaki. Nah, ini perkara haram. Baik. Maka kalau seseorang kemudian sholat dan mata kakinya tertutup dengan kainnya, dengan sarungnya, dengan jubahnya atau dengan sirwalnya, maka itu sudah sifat yang muharram. Nah, sifat yang muharram. Baik. Ini dari sisi sifatnya. Yang ketiga, dari sisi likasbih, cara mendapatkannya. Nah, zatnya baik. Dari zatnya dia tidak haram. Nah, dia menggunakan jubah. Ini enggak haram zatnya. Dari kain biasa, bukan kain sutra. Nah, kemudian juga jubah yang dia pakai pun di atas mata kaki. Nah, jubah yang dia pakai di atas mata kaki. Nah, tidak menutupi mata kaki sehingga zatnya mubah, tidak haram. Nah, sifatnya juga tidak haram. Tetapi jubah yang dia pakai itu hasil pencurian. Nah, hasil mendapatkannya, baik, ini haram. Jadi hasil mendapatkannya haram. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, baik, maka dia telah menggunakan penutup auratnya dengan perkara yang haram. Tidak sah salatnya. Nah, karena dia salatnya mubah. Baik. Fani fidina azakumullah. Nah, ini persyaratan penutup aurat mubah. Ini pendapat yang mu'alif. Nah, dan istilah para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya tatkala sebuah larangan itu secara mutlak larangannya dilarang di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, jadi umum sebuah larangan itu. Jadi, maka tatkala seorang mengerjakannya di dalam sholat, maka tidak ada kaitannya. Nah, tapi kalau kemudian larangan khusus tatkala sholat, kalau kemudian dia jelaskan maka tidak sah sholatnya. Misal, nah, Rasul mengharamkan bagi kaum laki-laki untuk menggunakan sutra. Baik. Tatkala seorang laki-laki menggunakan pakaian dari sutra, maka dia telah menjalankan perkara yang haram. Dia mendapatkan dosa. Nah, yang kedua, misal kalau Rasul menyatakan jangan kamu sholat menggunakan pakaian dari sutra. Nah, jangan kamu sholat menggunakan pakaian dari sutra. Ini khusus. Nah, jangan kamu sholat menggunakan pakaian dari sutra. Khusus ini. Kalau sholat, kalau seorang sholat kemudian menggunakan pakaian dari sutra maka batal sholatnya, enggak sah. Nah, tapi kalau konteksnya larangan syara'an, kaum laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Nah, maka kalau orang itu sholat menggunakan sutra enggak ada kaitannya. Nah, maka sholatnya tetap sah, tetap tertutup auratnya. Nah, maka dia berdosa karena dia menjalankan sebuah larangan. Nah, jadi ikhwanul fillah rahimakumullah, baik, kalau menurut pendapat mu'allif, seseorang mencuri, nah, mencuri dan mendapatkan harta dari curiannya. Misal dia mencuri uang dan mendapatkan uang 100 ribu. Kemudian ada seorang memiliki pakaian, memiliki jubah. Nah, sudah dia menyatakan beli pakaian ini dengan uang itu, uang hasil curian. Nah, kemudian dibelilah jubah itu menggunakan uang dari hasil curian. Baik. Maka ikhwan fi din azakumullah, ini akadnya enggak sah. Nah, maka jual belinya karena itu hasil curian uangnya. Tatkala jubah itu dipakai untuk sholat, nah, maka tidak sah. Baik, tidak sah sholatnya. Karena kasih kasbu muharram. Hasil mendapatkan jubah itu dengan cara yang haram. Ini pendapat Malik. Nah, tapi apa yang jadinya azakumullah? Kalau kemudian seorang memiliki pakaian dijual dan ada pembeli, nah, yang kemudian membeli pakaian tersebut, nah, menggunakan uang uang dia nyampur, ada uang hasil curian, ada uang hasil upaya dia, nah, maka akadnya sah. Nah, akadnya sah. Kalau akadnya sah, baik, maka tatkala pakaian yang dipakai untuk sholat, maka sholatnya pun sah. Nah, ini berbeda konteksnya. Kalau tadi kan penjual mengatakan beli pakaian saya dengan uangmu itu, uangnya nggak jual mencuri. Nah, tapi konteks yang kedua nggak ditentukan. Nah, pokoknya kamu bayar uang ini nggak tahu, uang itu hasil mencuri atau dari hasil kerjamu nggak ada masalah. Nah, ini umum. Baik, maka nggak ada kaitannya. Ini ikhwan yang jadinya anak umum. Tapi pendapat pembahasan yang kita sebutkan, ini tidak ada kaitannya. Sehingga kalau kemudian seseorang sholat menggunakan pakaian dari sutra, nah, maka dia berdosa karena menjalankan larangan. Kalau kemudian sholatnya dari takbir sampai salam sesuai dengan apa yang diumumkan Rasulullah, maka sah sholatnya. Yang kedua, tatkala seorang sholat dalam keadaan muskil, nah, maka dia berdosa karena muskilnya, karena isbalnya. Kalau sholatnya dari awal sampai akhir, nah, itu sesuai dengan yang ditentukan Rasulullah, maka sah sholatnya. Baik. Yang ketiga, tatkala seorang kemudian menggunakan pakaian hasil curian untuk sholat, baik, kalau sholatnya dari awal sampai akhir sesuai dengan contoh Rasulullah, baik, sah sholatnya dan dia berdosa karena telah mencuri pakaian. Tidak ada kaitannya. Nah, karena larangannya mutlak, kecuali kalau ada larangan khusus yang tadi kita sebutkan. Jangan kamu sholat menggunakan pakaian dari sutra, misalnya. Jangan kamu sholat dalam keadaan muskil, nah misalnya. Maka kalau itu dijalankan, maka tidak sah sholatnya. Dalam keadaan konteks larangannya itu umum. Nah, larangan menggunakan sutra, larangan isbal itu konteksnya o'an secara umum. Maka tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat yang dijalankan seorang. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah khair. Kemudian kita kembali ke syarat penutup aurat. Syarat yang keempat. Nah, ini kalau syarat yang ketiga, syarat mubah, kita anggap itu sebuah persyaratan. Jadi pendapat yang tadi, syarat yang ketiga bukan termasuk persyaratan. Nah, syarat yang keempat, Allah yadurru, kata Husain rahimahullah. Pakaian yang dipakai untuk menutup auratnya itu tidak menimbulkan mudharat. Tidak menimbulkan mudharat. Kalau pakaian yang dipakai menimbulkan mudharat, nah, yang enggak boleh dipakai. Misal, dia mau sholat dan dia tidak punya pakaian kecuali satu, jaket. Jaket ini baik satu-satunya yang dia miliki, ternyata sudah dipasangi, jadi mungkin jaketnya berbulu, bulu-bulu, bulu domba, yang ada baik paku-pakunya mungkin atau jarum-jarumnya, nah, sebagai pertahanan. Tapi kebalik, nah, cerita jamnya itu ke kulit. Kalau dipakai sholat, kalau berdiri nggak masalah. Nah, kalau dipakai rukuk, bahkan kalau sujud ini sangat berbahaya. Nah, bahkan mungkin akan mengibatkan kematian. Baik, ini nggak boleh dipakai, nah, karena dia menimbulkan mudharat. Nah, maka syarat penutup aurat tidak boleh menimbulkan mudharat. Nah, terus bagaimana nggak ada lagi? Baik, kalau dengan menggunakan itu bahaya. Yang nggak usah pakai pakaian. Nah, sholat tanpa pakaian. Kalau memang tidak ada penutup yang lainnya, nah, maka tetap tidak boleh dipakai itu. Nah, karena memang itu berbahaya. Nah, sebagian para ulama ada menyatakan, kalau nggak ada yang lain ya pakai kanal liang. Nah, mungkin dicampur dengan air, dilapur di tubuhnya, nah, ditutup auratnya. Dengan pakai sholat. Nah, ini juga ikhwan yang sedina Rasulullah. Ini juga bahaya kalau sudah kering. Nah, dia nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Nah, baik. Ini ikhwan yang sedina Rasulullah. Intinya kalau memang sudah tidak ada yang lainnya sholat. Baik. Fatta tua masa pakai. Nah, sholat semampunya. Nah, nggak ada pakaian, nggak pakai pakaian. Nah, ini ikhwan yang sedina Rasulullah. Nanti dalam bahasan salatul jamaah, para fuqaha ini merinci. Mereka-mereka yang tidak punya pakaian sama sekali, apakah wajib salat jamaah atau tidak? Nah, ini dirinci. Saya ada menyatakan untuk wajib salat jamaah ke masjid. Dalam keadaan dia tidak memiliki pakaian sama sekali. Terus bagaimana salatnya? Nah, dirinci para fuqaha. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Jadi empat persyaratan jadi penutup aurat di dalam sholat. Saya lagi ikhwan fillah jazakumullah. Kita berbicara menggunakan lafaz aurat karena itulah yang digunakan para fuqaha. Tapi aurat di sini bukan aurat di luar sholat, tapi aurat di dalam sholat. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, mu'alif rahimahullah masuk mana sih aurat itu? Nah, jadi pembagian aurat. Jadi beliau hanya menyebutkan satu. Nah, persyaratannya tidak boleh tipis. Ditambah Rasulullah rahimahullah 3 jadi 4. Qala rahimahullah. Wa auratu rajulin wa 'amatin wa ummi waladin wa muqtatin ba'dha min surra ila rukbah. Auratnya laki-laki. dan budak perempuan. Wa ummi walad. Pemuwalad itu seorang budak yang melahirkan anak dari tuannya. Itu namanya muwalad. Nah, karena budak itu boleh untuk digauli oleh pemiliknya. Nah, kalau kemudian dia hamil dari pemiliknya, kemudian melahirkan, ya, melahirkan anak, maka nanti tatkala sang pemilik ini meninggal, ini otomatis merdeka. Itu namanya muwalad. Nah, jadi budak yang melahirkan anak dari pemiliknya ini, itu yang disebut dengan muwalad. Jadi ya otomatis merdeka kalau pemiliknya itu meninggal. Nah, wa mu'taqin ba'dhuha. Dan sebagian yang dimerdekakan, sebagian yang dimerdekakan, maknanya demikian. Seorang budak itu dimiliki dua orang. Nah, jadi ada seorang budak itu milik dua orang, mungkin serikat tatkala membelinya. Nah, kalau kemudian baik yang satu ini membebaskannya, nah, dua orang pemilik satu budak, pulang ini membebaskan, budak saya tak bebaskan, yang satunya tidak. Berarti kondisinya budak ini kan separuh, nah, separuh merdeka, separuh budak. Nah, Allah Allah membagiannya bagaimana? Ini atau ini nggak tahu. Nah, al-muhim separuh. Karena pemilik yang satu itu memerdekakan, yang satunya tidak. Nah, maka semuanya ini auratnya dari pusat sampai ke lutut. Nah, ini auratnya. Ingat, kita bicara aurat di dalam sholat. Nah, jadi laki-laki, baik, ini tidak dibedakan antara merdeka ataupun budak, laki-laki. Kemudian budak perempuan. Nah, ummul walad dan budak yang dimerdekakan separuh itu auratnya dari pusar sampai ke lutut. Nah, ini ikhwan fi din a'azakumullah. Baik. Sehingga ikhwan fi din a'azakumullah, menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah, kalau seorang laki-laki, nah, kemudian menggunakan kain untuk menutup antara pusar sampai lutut, kemudian dia sholat, sah sholatnya. Nah, demikian pula budak. Budak hanya menggunakan kain sarung menutup antara pusar sampai lutut, dia tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan pakaian sah. Nah, karena itulah yang ditutupi tatkala dia sholat. Nah, ini ukhuwah fiddin a'azakumullah. Baik. Dari mazhabnya Hanabilah, aurat di dalam sholat terbagi menjadi tiga. Nah, ini mazhabnya Hanabilah. Yang pertama mukhaffafah. Aurat mukhaffafah. Nah, aurat mukhaffafah itu auratnya anak-anak umur 7 sampai umur 10. Mukhaffafah. Auratnya anak-anak umur 7 sampai umur 10. Itu qubul dan zuhur. Nah, jadi kalau kemudian anak-anak antara umur 7 sampai 10 sholat hanya menggunakan celana dalam misalnya sholat, yang penting qubul dan zuhurnya tercukupi, maka sah sholatnya. Nah, ini mukhaffafah. Baik. Yang kedua, mughalladhah. Aurat besar. Mughalladhah. Ini auratnya perempuan dewasa yang merdeka. Nah, auratnya perempuan-perempuan dewasa yang merdeka. Semua tubuhnya kecuali wajahnya. Ini aurat di dalam sholat ya. Kalau kita ingatkan terus, ini kita berbicara aurat di dalam sholat. Nah, semua tubuhnya kecuali wajah. Sehingga perempuan yang sholat itu yang merdeka hanya wajah yang nampak. Nah, yang ketiga, aurat mutawassitah. Mutawassitah. Nah, jadi aurat pertengahan. Yang selain keduanya, berarti anak-anak di atas 10 tahun. Nah, ya, anak-anak di atas 10 tahun. Baik. Ini fani bin Allah. Kemudian yakni dari pusat sampai ke lutut anak-anak. Naam. Baik, dan juga perempuan baik merdeka yang belum dewasa. Jadi anak-anak perempuan. Nah, anak-anak perempuan baik dari pusar sampai ke lutut. Itu auratnya di salat. Baik. Khan hidina azakumullah. Ini kita berbicara aurat di salat, apa yang beliau sebutkan. Kemudian khan hidina azakumullah, sebagaimana tadi kita sebutkan, aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat ini berbeda. Sesuatu yang di dalam sholat itu bukan aurat, bisa jadi dia di luar sholat termasuk aurat, atau sebaliknya. Misalnya, panikidina angkatumullah, tadi disebutkan auratnya perempuan di sholat, seluruh tubuhnya kecuali wajah di sholat. Nah, tetapi kalau perempuan itu di luar sholat, baik maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah, dan kalau dia sholat, baik wajahnya bukan termasuk aurat. Nah, yang kedua dari kaum laki-laki. Nah, kedua, nah, unda, ini termasuk aurat di sholat. Di luar sholat, kedua pundak bukan termasuk aurat. Karena Rasulullah SAW perintahkan bagi kaum laki-laki yang mampu menutupi untuk ditutupi naam kedua pundaknya tatkala salat. Maka disebutkan baik falyal tahid. Kalau orang punya satu kain, maka ditutup dari atas sampai ke bawah kalau itu bisa. Nah, diupayakan ditutup pundaknya. Padahal ini kalau di luar sholat bukan termasuk aurat. Nah, ini khan sidina azakumullah. Maka tadi disebutkan penggunaan bahasa yang syar'i itu akhdhuz zina, mengambil perhiasan, yang itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar menutup aurat. Nah, dan ikhwan fillah jazakumullah, kalau kemudian kita menggunakan bahasa aurat, ini tujuannya beda. Nah, aurat di luar sholat, baik aurat di luar sholat ditutupi, nah, di ajil fitnah, karena bisa menimbulkan fitnah kalau dia terbuka. Aurat di luar sholat itu ditutupi karena kaitannya dengan fitnah. Kalau dia buka kelihatan auratnya, maka menimbulkan fitnah. Perempuan yang dibuka sebagian anggota tubuhnya, nah, yang wajib dia tutup tatkala di luar sholat, maka itu menimbulkan fitnah. Nah, tapi ikhwan fillah jazakumullah, baik untuk aurat di sholat, jadi tidak ada kaitannya dengan fitnah. Nah, tidak ada kaitannya dengan fitnah. Misal, apa yang dinaikkan kepada Allah? Seorang laki-laki naam bersama seorang perempuan yang dia itu suami istri masuk ke dalam kamar berduaan. Sang suami itu boleh melihat seluruh tubuh istrinya. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, dan istri boleh melihat sekujur tubuh suaminya. Nah, karena tidak ada aurat. Baik. Tapi tatkala mereka itu menjalankan sholat dan tidak ada orang lain di sekitarnya, tidak boleh dengan dia sholat saat dalam keadaan telanjang. Nah, kenapa? Karena aurat di sholat bukan tujuan untuk menutupi fitnah, bukan. Nah, terakhir zina. Nah, berpenampilan layak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak ada kaitannya dengan orang melihat apapun tidak. Nah, ini tidak ada kaitannya. Tapi kalau kemudian aurat di luar sholat, nah, ini kaitannya menutupi fitnah. Nah, kalau kemudian misalnya seseorang kalau menyingkap auratnya dalam keadaan dia di kamar tertutup, tidak dalam keadaan sholat, itu kan tidak menimbulkan fitnah. Tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia di luar rumah, kemudian dia singkap auratnya, itu yang menimbulkan fitnah. Nah, maka ikhwan ibadina azad, aurat di sholat tidak ada kaitannya dengan fitnah. Nah, maka ikhwan ibadina azadumullah, ahdu zinah, nah, itu lebih tinggi kedudukannya hanya sekedar menutupi aurat. Hanya sekedar menutupi aurat. Baik. Ini ikhwan ibadina azadumullah. Sehingga ikhwan ibadina azadumullah, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan tatkala nah aurat di luar salat itu khauful fitnah, tujuannya dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak dibedakan aurat di luar salat bainal ammah wal furah, antara perempuan yang merdeka dan budak perempuan. Nah, jadi untuk aurat di dalam sholat, nah itu berbeda dengan aurat di luar sholat. Baik. Maka tadi kan pembahasannya, nah bagi perempuan-perempuan yang merdeka dengan budak kan beda auratnya. Baik. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kalau di luar sholat, nah pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, budak itu, nah kalau perempuan itu, perempuan yang sudah dewasa, tatkala dia salatkan auratnya sekujur tubuhnya kecuali wajah. Nah, tapi kalau seorang budak yang sudah dewasa dia salat hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan kerudung, tanpa menggunakan pakaian, sah sudah salatnya. Dibedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak, ini beda di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat kita berbicara masalah aurat, nah karena tujuannya khauful fitnah, ini hukumnya sama antara budak dengan orang yang merdeka. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena ikhwan fillah na'azakumullah, sama-sama menimbulkan fitnah. Nah, kalau pun misalnya perempuan yang merdeka boleh menyingkap rambutnya, boleh kelihatan bagian atasnya, ini menimbulkan fitnah. Maka menurut beliau rahimahullah, baik untuk di luar sholat antara budak dan perempuan yang merdeka hukumnya sama, aurat yang ditutupi. Nah, maka ikhwan fillah na'azakumullah, di antara juga beliau sebutkan wa ammal ima turkiyat al-hisanil wujuh. Adapun budak-budak perempuan dari Turki yang cantik-cantik wajah mereka, ini enggak mungkin kemudian diobral dan dibiarkan tatkala di luar sholat, ini menimbulkan fitnah. Nah, ya mungkin kalau budak-budak dari Hakasa Ethiopia, nah yang hitam-hitam mungkin, tapi kalau ada budak-budak dari Turki, nah, budak-budak yang berkulit putih misalnya, yang berwajah cantik, ini menimbulkan fitnah. Bani disebutkan tujuan aurat di luar sholat khauful fitnah. Nah, mengkhawatirkan terjadinya fitnah kalau dibuka. Maka antara auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya perempuan juga di luar sholat sama. Nah, semua tubuhnya. Nah, tapi kalau di dalam sholat, baik. Untuk perempuan yang merdeka semua tubuhnya kecuali wajah, ini pendapatnya mu'alif, nanti kita bahas lagi. Baik. Kalau perempuan budak, nah antara pusar sampai lututnya, itu yang harus ditutupi tatkala sholat. Baik. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga itu yang beliau kuatkan, dan itu pula yang dikuatkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya auratnya di luar sholat antara perempuan budak dan merdeka sama hukumnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Naam. Kalau tadi disebutkan aurat laki-laki dewasa, auratnya budak perempuan ummul walad itu antara pusar sampai lutut. Nah, antara pusar sampai lutut. Ini istilah para ulama, sepakat mereka sampai dari pusar sampai lutut. Yang diistilahkan pusar dan lututnya ini termasuk aurat juga. Kan disebutkan antara. Nah, antara pusar sampai lutut. Antara ini sampai ini. Jadi kan tengah-tengahnya. Dan sekarang pusarnya dan lututnya, dia termasuk aurat atau bukan? Nah, ini kan yang dianggap. Sebenarnya sebagian pendapat yang menyatakan bukan. Yang aurat itu antaranya. Di bawahnya pusar dan di atasnya lutut. Itu yang aurat. Nah, ada yang menyatakan termasuk. Nah, kalau intiha'ul ghayah, kalau disebutkan awalnya dan akhirnya, maka awal dan akhirnya itu juga masuk. Nah, sehingga kalau disebutkan mencuci tangan sampai siku, nah, berarti sikunya ikut terbasuh. Kayak orang ini. Baik. Membeli tanah. Nah, tanahmu dari sini sampai situ, misalnya. Dari sini sampai situ. Baik. Apakah yang itu tembok itu enggak masuk? Hanya setelah tembok? Nah, atau juga itu katut masuk? Tentunya awalnya dan akhirnya. Kalau disebutkan awal dan akhirnya ini termasuk. Sehingga pusarnya itu termasuk aurat. Nah, kemudian lututnya juga termasuk aurat. Baik. Ini ikhwan yang dinamakan. Nah, kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Wa kullul qurrati awratun illa wajhuha. Semua perempuan merdeka itu aurat kecuali wajahnya. Ini di dalam salat ya. Ingat. Terus kita ulang-ulangi, kita membahas aurat di dalam salat. Jadi menurut pendapatnya muallif madhab Hanabilah, kalau seorang perempuan itu sholat, perempuan yang merdeka, maka sekujur tubuhnya harus tertutupi kecuali wajah. Sekujur tubuhnya tertutupi kecuali wajah. Tangannya aurat, kakinya juga aurat. Nah, sehingga kalau pakai mukena, dia harus sampai menutupi, melebihi tangannya. Karena aurat. Nah, kalau ini aurat, ini juga aurat. Baik. Kalau dia pakai panjangnya harus melebihi kakinya. Jadi betul-betul tertutupi semua. Panjang sekali. Mungkin dilebihkan 1 meter. Nah, karena dia kalau sujud tidak boleh kelihatan telapak kakinya. Nah, ini ikhwan yang dinaa Allah. Ini pendapatnya muallif rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berpendapat tentang masalah ini, nah, bahwasanya al-hurrah aurat, kata beliau, orang perempuan yang merdeka itu aurat ini di dalam salat, illa ma yadumina fi baitiha, kecuali anggota tubuh yang biasa nampak di rumah dia. Nah, beliau contohkan wal wajh, wajah, wal kafan, kedua telapak tangan, wal qadaman, dan kedua kaki. Nah, ini yang bukan aurat. Ini yang bukan aurat. Jadi anggota tubuh yang biasa nampak di rumah, nah ini bukan aurat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, baik seorang perempuan, nah tatkala dia sholat, dia mengenakan kerudung, kemudian wajahnya terbuka. Dia menggunakan pakaian juga, nah sampai pergelangan tangan. Nah, dia kemudian panjangnya itu tidak sampai menutupi enam telapak kakinya. Ambil biasa sampai mata kaki, itu sudah tak. Nah, karena kedua kaki dan telapak tangan dia bukan aurat bismillah. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi kedua tangan dan kedua kaki bukan aurat fi shalah. Nah, di dalam salat bagi perempuan. Sehingga tidak harus mukena itu kemudian panjang melebihi. Nah, kadang ada mukena yang panjang cuma atasnya. Bagian bawahnya ini terbuka. Nah, ini kan masih kelihatan. Kenapa dibuat demikian? Karena pendapat mereka, kalau sujud kemudian ini terlapis, dia tidak sah sujudnya. Nah, dalam keadaan ikhwan yang dikenal azakumullah, telapak tangan, jadi mulai pergelangnya sampai ujungnya, dan juga kaki, maka dia bukan termasuk orang. Nah, dia bukan termasuk orang. Dan di sini ikhwan yang dikenal azakumullah, dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walaysa hunaka dalilun wadihun ala hadhil mas'alah. Ini enggak ada dalil yang jelas masalah ini. Nah, jadi pendapatnya mu'alif bahwa perempuan yang merdeka itu auratnya semua tubuhnya kecuali wajah tatkala salat, ini enggak ada dalilnya yang jelas masalah ini. Sehingga beliau menyebutkan walihada fa ana uqallidu syekhul Islam fi hadhil mas'alah. Oleh karena itu, ini kata beliau rahimahullah, saya taklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada dalilnya. Beliau menyebutkan kebiasaan kaum perempuan, itu kalau di rumahnya itulah yang nampak. Sehingga ikhwan fillah rahimahullah, ini berimbas dengan pakaian muslimah di dalam rumah. Jadi kebiasaan sahabiah itu di dalam rumah itu menggunakan pakaian panjang. Lengannya sampai pergelangan dan bawahnya juga sampai mata kaki. Ini di dalam rumah. Jadi kebiasaan sahabiah itu yang biasa mereka gunakan di rumah-rumah mereka. Tidak ada mereka menggunakan rok pendek di dalam, meskipun nggak ada orang lain. Jadi kebiasaan sahabiah itu di dalam rumahnya menggunakan pakaian panjang. Nampak wajah, tapi nampak kedua tangannya. Ini yang di rumah-rumah mereka. Ini ikhwan fillah. Na'azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Dari pendapat yang mu'alif rahimahullah yang tadi disebutkan, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Fisalah. Zahirnya selain itu enggak ada. Tapi ikhwan fillah na'azakumullah, tatkala tadi kita sebutkan di dalam sholat itu ahdus zina, mengambil perhiasan yang dia kelasnya, tingkatannya melebihi menutupi aurat, maka kalau laki-laki sholat itu bukan hanya menggunakan sarung, tapi kalau dia mampu dan bisa menutupi baik pundaknya. Dan lebih dari itu, Ibnu Umar tatkala melihat Nafi' Maulai Ibnu Umar, sholat tanpa menggunakan kolansuah, tanpa menggunakan penutup kepala, beliau bertanya, apakah kamu keluar ke masyarakat itu dalam keadaan demikian, ini tidak menggunakan penutup kepala? Maka Allah itu lebih berhak untuk kamu berhias dengannya. Kalau kamu keluar menghadapi orang-orang yang punya kedudukan dunia, itu kamu menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, menggunakan kalau dan misalnya, tak kalau kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kamu sholat sendirian di dalam rumah dan tidak ada yang tahu, baik, maka kalian gunakan pakaian yang terbaik, karena itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwan yang jadi nazar, memang bukan wajib, tidak wajib kemudian menggunakan untuk hal, tapi ahdu zina. Termasuk ahlu zina. Bahkan diantara saya Al-Bani rahimahullah berdial dengan khudu zina tapi indahku di masjid, beliau sebutkan termasuk makruh hukumnya seorang sholat tanpa menggunakan penutup kepala. Ini ikhwan sidina azakumullah, ini syiarul muslim. Syiarul muslim. Dan tak kalah Al-Bani rahimahullah membahas masalah imamah, imamah yang dipakai untuk sholat, kata beliau rahimahullah, baik, tidak ada sunnahnya masalah itu. Lebih layak atribut-atribut muslim itu, imamah, kolansuah itu dipakai kharijus sholat, di luar sholat, untuk menunjukkan inilah muslim. Menggunakan imamah di luar sholat, menggunakan kolansuah di luar sholat, itulah muslim. Ini ikhwan fillah semua. Sehingga tatkala seorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia menggunakan penampilan yang melebihi hanya sekedar menutup aurat. Pundak yang bukan aurat ditutupi. Kepala juga baik menggunakan pola jiwa dan yang lainnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Jadi tadi kita sebutkan fuqaha menggunakan kata-kata sitrul aurah, tapi di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan na'am khudhu zinatakum. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian sehingga lebih dari sekedar menutupi aurat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.